Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Talabatal ilmi rahimakumullah, para penuntut ilmu yang semoga selalu diberkahi Allah jalla wa ala. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini yang menjawab adalah Muhammad Rojan. Muhammad Rojan. Nama Muhammad Rojan. Ini. Oh, ini Muhammad Rojan. Kalau Salman Al-Bojongi mana? Salman Al-Bojongi. Yang menjawab Muhammad Rojan apa Salman? Siapa yang mau jawab? Muhammad Rojan. Pertanyaannya Muhammad Rojan. Apabila Muhammad Rojan akan menempuh satu perjalanan, liburan yang diselenggarakan oleh Ma'had. Perjalanan itu dari pagi, pulangnya kemungkinan besar malam. Perjalanan Muhammad Rojan, apakah perlu mempersiapkan bekal makanan dan minuman? Itu pertanyaannya. Perlu enggak mempersiapkan bekal makanan dan minuman? Perjalanan berangkat dari subuh, pulangnya malam. Perlu. Bahkan harus. Karena kita akan menempuh satu perjalanan. Maka perlu, bahkan harus mempersiapkan bekal makan atau minum. Pertanyaan kedua untuk Salman Al-Bojongi. Bekal makanan dan minuman itu akan terasa bermanfaat kapan? Akan terasa bermanfaat itu kapan? Ketika berangkat, saat pulang di rumah kembali, atau di tengah perjalanan ketika haus dan lapar. Hah? Selama perjalanan ketika haus atau lapar, disitulah terasa manfaatnya makanan minuman yang kita sudah persiapkan itu, terasa manfaatnya. Berbeda dengan seseorang yang mengerti perjalanannya itu panjang. Sudah mengerti perjalanannya panjang, tapi dia tidak mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang itu. Ketika yang lain lapar, haus, punya bekal makanan dan minuman, makan, minum. Dia, karena tidak mempersiapkan bekal makanan dan minum, ya cuma haus sama lapar aja. Dia gak punya apa-apa. Lemes badannya, tidak bisa menikmati perjalanan, dan seterusnya. Nah, talabatal ilmi rahimakumullah, hidup di dunia adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, secukupnya, sebaik-baiknya. Karena perjalanan yang akan kita tempuh itu jauh dan panjang sekali. Perjalanan menuju akhirat. Kesempatan untuk mempersiapkan bekal itu tidak boleh dilewatkan dan disia-siakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu فإن خير الزاد التقوى. Allah memerintahkan kita watazawwadu, carilah bekal, persiapkan. Fa inna khairaz zadi, sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, talabatul ilmi rahimakumullah. Kesempatan yang Allah berikan untuk kita belajar di ma'had, menuntut ilmu sebagai santri, sebagai talibul ilmi, adalah kesempatan yang berharga sekali. Tidak mungkin terulang. Sekali gagal, sulit untuk mengembalikan lagi. Maka setiap santri harus memiliki cita-cita kuat, tidak boleh gagal dalam belajar. Harus berhasil. Dia usahakan, dia upayakan. Ilmu yang sudah dia dapatkan, diamalkan, disampaikan, diajarkan kepada yang lain. Aturan tata tertib yang sudah dibuat, ya kita patuhi, kita ikuti. Karena peraturan dan tata tertib itu dibuat untuk kebaikan dan maslahat kita sendiri. Siapapun talibul ilmi yang serius dan sungguh-sungguh dalam belajarnya, dalam nyantrinya, pasti akan merasakan kebahagiaan, bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun bisa dia merasakan kebahagiaan. Santri yang serius, yang sungguh-sungguh, akan sukses dan berhasil. Asalkan tadi, serius dan bersungguh, sungguh. Ada banyak orang yang iri. Ada banyak orang yang ingin seperti kalian. Ada banyak orang yang bercita-cita kapan bisa menjadi santri. Tidak sedikit dari mereka yang ingin seperti kalian. Banyak. Tapi kesempatan yang mereka miliki ternyata tidak sama seperti kesempatan yang kalian miliki. Ada yang dituntut orang tuanya kerja, ada yang disuruh orang tuanya sekolah atau kuliah, ada yang dilarang orang tuanya. Karena menurut sebagian orang tua, belajar di ma'had itu tidak menjamin masa depan. Menurut sebagian orang tua yang jelasnya tidak faham, menilai belajar di ma'had itu akan mengubah watak seseorang menjadi keras dan kaku. Padahal banyak loh dari mereka yang ingin jadi santri, banyak yang ingin jadi talibul ilmi. Ada lagi mereka yang ingin menjadi santri, talibul ilmi, tapi gak punya biaya. Alhamdulillah, siapapun dari kalian yang menjadi santri harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini belum tentu datang untuk yang kedua kali. Jangan berpikir untuk gagal. Yang ada dalam pikiran dan benak serta cita-cita kita, berhasil. Berhasil. Dengan demikian ada semangat untuk belajar murojaah, semangat untuk beribadah, semangat untuk berdakwah. Tidak sedikit juga yang mengakui bahwa mereka secara posisi masih di bawah santri. Di bawah santri. Padahal menurut kita mereka punya status yang lebih tinggi. Padahal mereka menganggap santri lebih tinggi. Contoh, ada seseorang, seseorang yang kerja di satu perusahaan. Di satu perusahaan dia kerja dari dasar, cuma disuruh sana, suruh sini. Naik jabatan, naik lagi, naik lagi, naik lagi, sampai menempati posisi yang cukup tinggi, seorang manajer. Tinggi loh, manajer itu tinggi sekali. Supaya menjadi manajer yang sukses, diadakan pelatihan, pembinaan, pendidikan. Diundang seorang instruktur. Tahu instruktur? Instruktur itu pelatih, guru, ustad kalau bahasa kita. Dipanggil seorang instruktur, dikumpulkan, disampaikan, kalian adalah orang-orang terpilih karena diberi kepercayaan perusahaan menjabat sebagai manajer, pimpinan loh, posisi yang cukup tinggi. Di apa? Dididik, dilatih, dibina. Banyak hal disampaikan. Kesimpulannya apa? Materi ini, pelatihan dan pendidikan seperti ini udah sering saya dengar di majelis ilmu. Gitu katanya. Ini bukan satu hal yang baru. Sudah sering saya dengar dari ceramah-ceramah dan daurah-daurah. Ternyata gini. Iya. Ternyata seperti ini. Kenapa? Yang disampaikan dan diajarkan di sana tentang kesabaran, tentang kejujuran, tentang amanah, tentang ta'awun, tentang berprasangka baik, berhusnuzon. Hal-hal seperti itu yang diajarkan kepada manajer-manajer baru ini. Padahal pelajaran-pelajaran tadi sudah kita dapatkan belum ketika nyantri? Udah belum? Udah? Tentang sabar udah belum? Dalilnya apa? Satu aja. Innallaha ma'a sabirin. Pas. Itu kita diajari terus di pesantren di Ma'ad. Sabar, sabar, sabar, sabar. Pelajaran seperti itu ternyata di kalangan umum itu pelajaran tingkat tinggi loh. Yang kelasnya manajer. Ternyata kalian umur 12, 10 udah ngerti tentang kesabaran plus dalilnya lagi. Dan paham kalau itu dilaksanakan ibadah itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sejak kecil sudah diajari tentang kejujuran. Ya apa enggak? Tentang kejujuran diajari enggak di pondok? Oh, kok jatuh? Diajari enggak? Dalilnya. Oh, ini ada 5 nanti. Dalilnya apa? Tentang kejujuran. Ayat boleh, hadis juga boleh. Jujur. Mau dibantu sama yang lain? Dalil tentang kejujuran apa, Mas? Hah? Alaikum bisidqi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur. Kalian harus jujur. Karena kejujuran itu akan menghantarkan seseorang kepada sekian banyak kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantar seseorang masuk surga. Itu kita dididik jujur, jujur, jujur. Pelajaran adab akhlak, jujur, jujur, jujur, jujur. Dan itu. Di Ma'had kita diajari enggak tentang sikap amanah? Diajari enggak, Mas? Ini yang gede. Diajari enggak? Dalilnya apa? Yang keras. Yang keras. Udah benar tadi enggak apa-apa. Ya, inna akhadnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asyraqna minha wa hamalal insan innahu kana dhuluman jahula. Ih, dari kecil kita udah dengar khutbah Jumat, taklim, ayat, hadis tentang amanah. Sudah cukup. Oh, iya. Cepat banget ya. Satu lagi tentang apa tadi? Kerjasama yang baik. Ta'awun diajari enggak di pondok? Dalilnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Masyaallah. Yang kalian pelajari di kelas 4, di kelas 3, itu ternyata di luaran sana itu sudah pelajaran kelas tinggi. Orang kalau mau sukses di perusahaan, di pabrik, di karirnya, ya, di pangkat jabatan kedudukannya itu sabar, jujur, amanah, iya kan? Kemudian mau bekerja sama, berprasangka baik dengan yang lainnya, hormat kepada atasan, sayang kepada bawahan. Masyaallah. Iya. Kita sekarang belum merasakan manfaat belajar. Sekarang ini kalau kita masih jadi santri, kadang bingung apa sih manfaatnya jadi santri, kan itu. Ngapal ayat terus ngapal hadis terus, ayat terus hadis terus, ayat terus hadis terus, ayat terus hadis terus. Buat apa? Kembali kepada pertanyaan tadi yang kita sampaikan kepada Salman Al-Bojongi. Iya kan? Salman, kalau orang tadi pergi menempuh perjalanan bawa bekal makanan dan minuman, itu terasa manfaatnya kapan? Terasa manfaatnya kapan? Tadi jawabannya kapan? Ketika datang lapar, ketika datang haus dalam perjalanan. Sekarang kalian belum haus, sekarang kalian belum lapar. Kenapa? Karena sedang proses mengumpulkan bekal. Sekarang belum terasa manfaatnya. Wah, di pondok terus gak bisa main, gak bisa keluar. Gak bebas. Gerbangnya dikunci. Aduh, manfaatnya apa? Ini gak boleh, itu gak boleh. Diawasin, dikit-dikit diikop. Gitu ya kan? Apa enaknya, apa manfaatnya? Sekarang belum terasa. Seperti orang mau, seperti tadi, orang mau melakukan perjalanan jauh, dia udah nyiapin bekal makanan, minuman. Iya kan? Ketika dia mulai perjalanan, dia masih lapar, dia masih kenyang. Dia masih kenyang. Bekal makanan, minuman tadi ya, tetap dibawa kan? Ketika udah mulai menempuh perjalanan, udah 1 jam, haus, minum. Segar. 2 jam, 3 jam, udah mulai lapar, makan gorengan, camilan, nasi, mie dengan telurnya tadi. Baru terasa. Kalian juga seperti itu. Sekarang manfaatnya mungkin belum begitu terasa. Tapi ketika kalian nanti sudah lulus dari ma'had ini, kembali ke keluarga, terjun ke masyarakat, ya, akan terasa sekali manfaat mondok. Akan terasa sekali manfaat kita tholabul ilmi. Terasa sekali. Ketika yang lain dihadapkan dengan masalah, bingung nih. Pusing. Kalian sudah pernah menimba ilmu. Enggak perlu pusing. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Yang lainnya udah galau, ada yang depresi, bunuh diri. Gitu. Minum obat narkoba, minum minuman keras. Kalian innallaha ma'as-sabirin. Itu. Pusing, bingung. Yang lain bingung. Kalian karena sudah pernah belajar, baru sekarang terasa manfaatnya. Ternyata ketika kita sedang mengalami masalah, dihadapkan dengan persoalan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain enggak ngerti konsep berdoa itu. Tapi kita, oh ngerti ini, paham nih. Sedang pusing, banyak masalah. Ah, berdoalah. Bangun malam, berwudu, bersuci, salat malam. Setelah itu angkat tangan, ya Allah. Orang yang enggak belajar agama mana ngerti seperti itu. larinya justru ke hal-hal yang dilarang, yang diharamkan. Yaitu yang paling terpenting adalah sabar. Oh iya. Yang paling penting adalah sabar jadi santri, sabar dalam tholabul ilmi. Sekarang belum terasa manfaatnya. Insyaallah suatu saat kalian akan merasakan manfaat dari tholabul ilmi di ma'had. Seperti tadi, ya kan? Bekal disiapkan semua. Terasanya ketika haus, ketika lapar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.